أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan taufik dan kesempatan kepada kita sehingga pada malam ini Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengadakan kajian online yang insya Allah Ta'ala akan dilaksanakan secara rutin setiap malam Selasa, di mana kita akan membahas kitab Kasbus Syubhat karya dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dengan pensyarahnya adalah Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada malam Selasa minggu yang lalu telah kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mengapa al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga telah kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengenai definisi dan pengertian dari Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kasbus Syubhat ini, di mana kami akan membacakan matannya terlebih dahulu dari al-muallif, kemudian setelahnya kita bacakan penjelasannya dari Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Qala al-muallif rahimallahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, anna tauhida wa ifradullah subhanah bil ibadah, bahwasanya tauhid adalah mengesakan Allah subhanah bil ibadah. Maka Asy-Syarih Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah mensyarah dari matan tersebut yang dimulai dari i'lam, yang artinya ilmuilah, ketahuilah. Maka Syekh Al-Utsaimin menjelaskan al-ilmu wa idraku syai ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Jadi ilmu itu tidak berlandaskan dengan dugaan, sangkaan, prasangka. Jadi ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi prasangka, dugaan, dan semisalnya. Wa maratibul idraki sittun. Adapun tingkat pengetahuan tadi ada 6. Yang pertama al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu wa taqaddama ta'rifu, dan telah lewat definisinya al-ilmu tadi, yaitu mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Itu definisi al-ilmu yang pertama. Yang kedua as-saniyah al-jahlul basit. Apa itu al-jahlul basit? Wa huwa adamul idraki bil kulliyah, yaitu tidak mengetahui sama sekali. Jadi benar-benar tidak mengetahui akan suatu perkara atau hakikat sesuatu tersebut. Ats-tsalitsah, yang ketiga adalah al-jahlul murakkab. Kebodohan yang bersusun. Kebodohan yang bertingkat. Apa itu al-jahlul murakkab? Wa huwa idrakus syai'i 'ala wajhin yukhalifu ma huwa 'alaih. Yaitu mengetahui sesuatu berkebalikan dari hakikatnya. Jadi mengetahui sesuatu itu bertolak belakang dari realita yang ada. Wasumniya murakkaban, dan dinamakan bersusun, bertingkat, li'annahu jahlan, dikarenakan terdapat padanya dua kebodohan. Yang pertama, jahlul insani bil waqi', kebodohan seseorang terhadap realita yang ada, kenyataan yang ada. Wa jahluhu bihalihi haitsu dhanna annahu 'alim wa laysa bi'alim. Yang kedua adalah kebodohannya terhadap keadaan dirinya, di mana dia menyangka bahwa dia mengetahui terhadap perkara sesuatu itu, mengilmui terhadap sesuatu itu, wa laysa bi'alim, kan, tetapi dia sebenarnya tidak mengetahui, tidak mengilmui terhadap perkara sesuatu itu. Maka ini disebut al-jahlul murakkab, yaitu kebodohan yang bersusun. Kemudian yang keempat, ar-rabi'ah al-wahm. Apa itu waham? Wa huwa idrakus syai' ma'a ihtimali diddirajih. Mengetahui sesuatu dengan masih membawa kemungkinan didirajih, kebalikan yang lebih kuat. Maksudnya adalah mengetahui sesuatu dengan masih membawa kemungkinan yang lebih lemah. Dalam artian kemungkinan salahnya lebih besar daripada benarnya. Itu al-waham. Jadi mengetahui sesuatu dengan masih membawa kemungkinan yang lebih lemah. Al-khamisah as-syak. Yang kelima adalah as-syak, ragu-ragu. Apa itu ragu-ragu? Huwa idrakus syai' ma ihtimali diddimusawin. Yaitu mengetahui sesuatu dengan masih membawa kemungkinan lain yang sama kuatnya. Sama kuatnya. Maka itu disebut asyak atau ragu-ragu, sama kuatnya. Masih 50-50. Kemudian as-sadisah, yang keenam adalah az-zon. Wa huwa idrakus syai' ma ihtimali diddimarjuh. Jadi az-zon ini kebalikan dari al-waham tadi. Apa itu az-zon? Yaitu mengetahui sesuatu yang masih membawa kemungkinan yang lebih kuat. Dalam artian, kemungkinan benarnya itu lebih besar daripada salahnya. Jadi az-zon tadi adalah lawan dari al-wahm. Nah, wal ilmu, dan ilmu yang qasimu ila qismain. Ilmu itu terbagi menjadi dua bagian, doruri wa nazori. Fad doruri, maka ilmu doruri adalah ma yakunu idrakul ma'lum fihi dorurian. Itu ilmu yang mana pengetahuannya terhadap sesuatu yang diketahui padanya itu secara darurat. Bihaitsu yutarru ilahi min ghairi nazarin wala istidlalin ka ilmi bi anna an-nar haratun masalan. Seperti di mana dia dipaksa atau secara terpaksa untuk mengetahuinya tanpa harus melakukan penelitian, tanpa harus adanya pendalilan, menarik kesimpulan. Seperti ilmu bahwasanya api itu panas. Itu contohnya. Jadi kita dipaksa untuk mengetahui bahwasanya api itu panas atau es itu dingin. Itu adalah ilmu daruri. Ilmu yang dimana seorang hamba secara darurat terpaksa untuk mengetahuinya. Kemudian wan nazori. Ilmu nazori. Apa itu ilmu nazori? Ma yahtaju ila nazorin wastidlalin ka ilmi wujubin niyah fil wudu. Itu ilmu yang membutuhkan kepada penelitian dan pendalilan seperti ilmu wajibnya niat ketika berwudu, di dalam berwudu. Nah. Kemudian matan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Tadi kan penjelasan tentang i'lam, ilmuilah, ketahuilah. Sekarang lanjutannya rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Maka As-Sarih menjelaskan, ay afadullahu alaika min rahmatillati tahsulu biha ala matlubika. Artinya, semoga Allah melimpahkan rahmat atasmu yang dengannya engkau menggapai apa yang engkau pinta. Watanju min mahzurika, dan engkau selamat dari apa yang engkau hati-hatikan, engkau khawatirkan. Wal makna, maka makna rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, adalah ghafarallahu laka ma madu min dzunubika, semoga Allah taala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Wa waffaqaka wa 'asamaka fi ma yastaqbalu minha, dan semoga Allah taala memberikan taufik kepadamu serta memberikan perlindungan kepadamu di waktu yang akan datang. Ada iza fridatir rahmah. Ini jika kata ar-rahmah itu bersendirian. Amma iza kurinat. Adapun jika kata ar-rahmah tadi digandengkan dengan bil-maghfirah, dengan kata al-maghfirah, ampunan. Wal-maghfiratu lama lima amado minaz-zunub. Maka al-maghfirah adalah ampunan lima madu minaz zunub, ampunan dari dosa-dosa yang telah lalu. Warrahmah, sedangkan ar-rahmah adalah at-taufiqu lil khair wassalamah minaz zunubi fil mustaqbal. Yaitu at-taufiq untuk melakukan kebaikan dan keselamatan dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Wasani'ul mu'allifi rahimallah, dan perbuatan penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallah, yadullu ala syafaqatihi, menunjukkan akan kasih sayang beliau, wa inayatihi bil mukhatab, dan perhatian beliau kepada lawan bicaranya. Kemudian penjelasan dari matan annat tauhida wa ifradullah subhanahu bil ibad. Kemudian penjelasan dari bahwa penjelasan sesungguhnya tauhid adalah mengesakan Allah subhanahu di dalam peribadatan. As-Sarih menjelaskan at-tauhid lughatan, tauhid secara bahasa, masdar wahada yuwahidu. Masdar dari wahada yuwahidu. Ay ja'ala syai' wahidan. Artinya menjadikan sesuatu itu tunggal, esa. Wa hadza la yatahaqqaqu illa binafyin wa isbatin. Dan ini untuk menjadikan sesuatu itu tunggal tidak akan dapat terwujud kecuali dengan binafyin, peniadaan, wa isbat, dan penetapan. Jadi untuk menjadikan sesuatu itu esa, menjadikan sesuatu itu tunggal, tidak akan dapat terwujud kecuali dengan peniadaan dan penetapan. Nafyul hukmi amma siwal muahad, yaitu peniadaan hukum kepada selain yang diesakan, wa isbatuhu lahu, dan penetapan hukum pengesaan hanya untuknya. Li'anna nafya wahdah ta'til, dikarenakan peniadaan saja itu pengabaian sama sekali. Wal isbatu wahdah la yamna'ul musyarakah, la yamna'ul musyarakah, dan penetapan saja tidak menghalangi terjadinya persekutuan. Terjadinya persekutuan, terjadinya kesyirikan. Wa masalan. Contohnya, la yatimu lil insan at-tauhid hatta yashhada an la ilaha illallah. Tidak sempurna tauhid seseorang hingga dia bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa yanfil uluhiyah, maka peniadaan al-uluhiyah, sifat uluhiyah, peribadatan amma siwallah, dari selain Allah Ta'ala. Wa yuthbituha lillahi wahdah, dan menetapkan sifat uluhiyah, menetapkan peribadatan lillahi wahdah, hanya untuk Allah saja. Bisa dipahami ya? Nah, di sini misalnya, permisalannya di dalam kalimat la ilaha illallah. Di dalam kalimat la ilaha illallah, terdapat dua hukum. Itu hukum peniadaan dan hukum penetapan. La ilaha. Ya, ini peniadaan. Tidak ada yang berhak diibadahi. Ini peniadaan. Illallah. Kecuali Allah. Maka ini penetapan. Hanya Allah. Sehingga jika peniadaan saja, la ilaha, peniadaan saja, tidak ada yang berhak diibadahi tanpa adanya penetapan illallah, maka itu pengabaian sama sekali. Sebagaimana yang dijelaskan tadi. Pengabaian sama sekali berarti kita tidak percaya adanya zat yang berhak diibadahi. Adanya Tuhan yang berhak diibadahi. La ilaha. Kalau kita hanya peniadaan saja. Begitu pula, tatkala kita hanya penetapan saja, illallah, tanpa adanya peniadaan, maka tidak terhalangi, tidak menghalangi terjadinya persekutuan atau kesyirikan. Allah saja, Allah saja. Tidak ada peniadaan la ilaha tadi, maka tidak terhalangi terjadinya persekutuan, kesyirikan. Nah, sehingga untuk menjadikan sesuatu itu esa, tunggal, maka diperlukan tidak akan terwujud kecuali dengan peniadaan dan penetapan. Sebagaimana di dalam kalimat la ilaha illallah, la ilaha terdapat peniadaan, illallah terdapat penetapan. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum. Wa fil istilahi, dan di dalam istilah, arafal muallifu rahimallahu ta'ala, al-muallif mendefinisikan at-tauhid biqaulihi, dengan perkataan beliau, at-tauhid huwa ifradullah, at-tauhid adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla beribadah. Mengesahkan Allah Ta'ala di dalam peribadatan. Ay, anta'budallaha wahdah. Artinya engkau beribadah hanya kepada Allah saja. Wa la tusriku bihi syai'an. Dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Bal tufriduhu wahdah beribadah mahabbatan. Bahkan engkau mengesahkan yang di dalam segala peribadatan dengan penuh rasa cinta, wa ta'ziman, dengan rasa pengagungan, wa rahbatan, rasa harap, wa rahbatan, dan rasa cemas. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa muradu syaikh rahimallahu ta'ala, yang dimaukan syaikh rahimallahu ta'ala, ya, penulis kitab ini, syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, yang dimaukan oleh syaikh Muhammad bin Abdul Wahab adalah at-tauhid. Yang dimaukan tauhid yang di sini oleh syaikh Muhammad bin Abdul Wahab adalah tauhid allazi bu'isatir rusul litahqiqihi, adalah tauhid yang di mana diutus para rasul, litahqiqihi, untuk merealisasikannya, mewujudkannya. Li'annahu huwa alladhi hasala al-ikhlala bihi wal khilafa baina rusuli wa umamihim. Karena tauhid inilah yang menghasilkan adanya celah dan perselisihan antara para rasul dan umat-umat mereka. Wa hunaka ta'rifu a'amma li tauhidi. Dan di sana ada definisi yang lebih umum, definisi yang lebih umum terhadap tauhid. Definisi tauhid yang lebih umum, wa huwa ikrarullah subhanahu wa ta'ala bima yaktasu bihi, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang menjadi kekhususan Allah ta'ala. Kemudian wanwa'u salasah, macam-macam tauhid itu ada tiga. Al-awwal, yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Wa huwa ifradullah ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Yaitu mengesahkan Allah ta'ala di dalam penciptaan, wal mulki, di dalam kekuasaan, wat tadbir, dan di dalam pengaturan alam semesta. Qala Allahu 'azza wa jall, Allah ta'ala berkata, Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Surat Az-Zumar ayat 62. Wa qala ta'ala, dan Allah berkata, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah, yarzukukum minas sama'i wal ard, yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Surat Fatir ayat 3. Wa qala ta'ala, dan Allah berkata, tabarakalladzi biyadihil mulk, maha suci zat yang di tangannya segala kerajaan, segala kekuasaan, wa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Mulk ayat 1. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berkata, ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, hanya hak Allah menciptakan dan memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, Rabb semesta alam. Nah, itu adalah dalil-dalil mengenai tauhid rububiyah. Dan telah kita sebutkan tadi pengertian tauhid rububiyah. Yang kedua sekarang adalah tauhidul uluhiyah. Macam tauhid yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Apa itu tauhidul uluhiyah? Wa huwa ifradullah ta'ala bil ibadah. Ini mengesahkan Allah ta'ala di dalam peribadatan. Bialla yattakhizal insan ma'allahi ahadan. Agar seseorang tidak menjadikan bersama Allah sesuatu apapun. Ya'buduhu kama ya'budullah. Dia beribadah kepadanya sebagaimana dia beribadah kepada Allah. Aw yataqarrabu ilaihi kama yataqarrabu ilallahi ta'ala. Atau dia mendekatkan dirinya kepadanya sebagaimana dia mendekatkan dirinya kepada Allah ta'ala. At-salis, yang ketiga, macam tauhid yang ketiga adalah tauhidul asma' wa sifat. Apa itu tauhidul asma wa sifat? Wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi al-waridah fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang termaktub di kitabnya dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa zalika bi isbati ma asbatahu. Dan yang demikian itu dengan cara menetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Wa nafa ma nafahu min ghairi tahrif. Min ghairi tahrif. Dan meniadakan sesuai dengan apa yang Allah tiadakan. Min ghairi tahrif, tanpa menyelewengkan maknanya. Wa la ta'til, tanpa membuang sifatnya. Wa min ghairi takyif, tanpa membagaimanakannya sifat-sifat Allah tadi. Wala tamsil, dan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan kita banyak jumpai di dalam Al-Quran dan juga hadis, Allah memiliki sifat-sifat, memiliki kedua tangan, memiliki wajah. Nah, bagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat As-Sad. Allah Ta'ala berfirman, ya Iblis, wahai Iblis, ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai Iblis, kenapa, apa yang menghalangimu untuk sujud pada sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Di dalam ayat tersebut, Allah dengan jelas-jelas menyebutkan Allah memiliki kedua tangan. Astakbarta am kunta minal alim. Apakah engkau sombong ataukah engkau termasuk orang-orang yang tinggi, kata Allah. Maka ada dua kelompok yang terjatuh di dalam penyimpangan di dalam memahami asma wa sifat Allah ini. Yang satu adalah kelompok ekstrim. Yang satu lagi adalah kelompok yang tasahul, yang bergampang-gampangan. Siapa itu kelompok yang ekstrim? Yaitu kelompok mu'atilah. Kelompok yang suka membuang sifat-sifat Allah Ta'ala, baik itu dari kalangan mu'tazilah, ataupun jahmiyah, ataupun yang semisalnya. Di mana mereka menyelewengkan makna kedua tangan Allah Ta'ala dengan menjadi makna kekuasaan. Mereka selewengkan maknanya menjadi kekuasaan. Karena mereka menganggap tidak mungkin Allah memiliki kedua tangan. Kalau begitu Allah menyerupai dengan makhluknya, kata mereka. Jadi mereka membuang sifat Allah yang memiliki kedua tangan dengan menyelewengkan maknanya menjadi kekuasaan. Itu kelompok yang ekstrim. Ada juga kelompok yang tasawul, kelompok yang bermudah-mudahan, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kelompok ini adalah kelompok mujassimah. Kelompok yang menyerupakan Allah seperti makhluknya, memiliki kedua tangannya seperti makhluknya. Kelompok mujassimah. Siapa mereka? Di antaranya adalah kelompok orang-orang yang berpemahaman sufi. Bahkan sufi ini memiliki keyakinan yang kufur. Keyakinan yang batil. Bagaimana yang pernah dikatakan, bukan dikatakan atau disampaikan oleh Said Qutb di dalam tafsir fi zilalil Qur'an, di dalam mentafsirkan Qul huwallahu ahad. Di mana Said Qutb ini berpemahaman sufi. Dia mengatakan bahwasanya alam itu adalah kesatuan wujud, kata Syekh Qutb. Dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujud Allah. Jadi alam itu merupakan satu kesatuan wujud, dan wujud, tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujud Allah. Sehingga hakikat wujud alam itu adalah wujud Allah. Ini pemahaman yang kufur, pemahaman yang batil. Sangat berbahaya. Sehingga dengan demikian berarti anjing itu adalah Allah. Kucing itu adalah Allah. Karena hakikat alam itu adalah kesatuan wujud dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujud Allah. Sehingga wujud yang alam yang hakikat wujud alam itu adalah wujud Allah, kata Syekh Qutb. Sehingga pintu itu adalah Allah, batu adalah Allah, gunung adalah Allah, manusia itu adalah Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dan ini adalah pemahaman yang batil, pemahaman wisdatul wujud orang-orang sufi. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Sehingga orang-orang yang mujassimah ini suka menyerupai sifat-sifat Allah Ta'ala tadi dengan makhluknya. Yang satu lagi ekstrim, membuang sifat-sifat Allah, tidak mungkin Allah memiliki tangan, tidak mungkin Allah memiliki wajah, tidak mungkin Allah memiliki mata, tidak mungkin Allah memiliki kedua kaki. Yang satu lagi, bergampang-gampangan menyerupai Allah dengan makhluknya, kelompok al-mujassimah. Dan seringkali yang terjatuh dalam penyimpangan ini adalah orang-orang sufi. Maka al-sunnah tengah-tengah. Al-sunnah tengah-tengah. Mereka meyakini bahwasanya Allah memiliki kedua tangan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat ayat As-Sad tadi. Bahwasanya Allah memiliki kedua tangan. Bahkan dan di dalam surat yang lain. Dalam surat Ar-Rahman. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Allah memiliki wajah. Allah memiliki kedua tangan. Maka gimana sikap Ahlus Sunnah? Maka sikap Ahlus Sunnah adalah tengah-tengah. Meyakini bahwasanya Allah memiliki kedua tangan, memiliki wajah. Jika ditanyakan bagaimana kedua tangan Allah, bagaimana wajah Allah, maka kita jawab, kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena Allah tidak beritahu. Baik yang terdapat di Al-Quran maupun di Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak beritahu. Tugas kita hanya mengimani. Yang jelas dan pasti, laisa kamitslihi syai'un wa was-sami'ul basir. Dan Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Itu kaidahnya. Tidak menyerupai makhluknya. Sehingga al-sunnah tidak memalingkan makna kedua tangan tadi ke mana yang lain. Dia meyakini Allah memiliki kedua tangannya. Wala ta'til. Dan tidak membuang sifat Allah tadi memiliki kedua tangan. Wa min ghairi ta'til. Dan tidak membagaimanakan. Bagaimana sih kedua tangan Allah tadi? Tidak dibagaimanakan kedua tangan Allah tadi. Dibayang-bayang gimana kedua tangan Allah. Tidak. Kita hanya beriman, meyakini sesuai dengan apa yang Allah kabarkan. Wala tamtsil, dan tidak menyerupakan kedua tangan Allah dengan makhluknya. Kita hanya meyakini sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kabarkan. Jika ditanyakan bagaimana kedua tangan Allah, kita jawab tidak tahu. Karena Allah tidak memberi tahu. Yang jelas, laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Dan Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Kemudian, kita lanjutkan membaca matannya dari Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa huwa dinur rusul allazi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Dan dia adalah agama para rasul yang di mana Allah mengutus mereka kepada hamba-hambanya. As-Sarih menjelaskan, muradus Syekh rahimallahu ta'ala huna, yang dimaukan As-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab huna di sini, yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini adalah tauhidul uluhiyah. Itu tauhid uluhiyah. Wa huwa dinur rusuli, maka dia adalah merupakan agama para rasul. Wa kulluhum arsalu bihadzal asli. Dan mereka semua diutus bihadzal asli allazi huwa tauhid. Mereka diutus semua dengan pokok tauhid ini. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah taala berkata, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wastanibut tawud. Dan sungguh kami utus setiap umat seorang rasul agar mereka hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi tawud. Surat An-Nahl ayat 36. Wa qala ta'ala, dan Allah berkata, wa ma arsalna min qablika mir rusulin, dan tidaklah kami utus sebelum engkau ya Muhammad seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka ibadahilah aku. Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa hadzan nau wal ladzi dalla fihi al musyrikun alladziina qatalahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan jenis tauhid inilah di mana orang-orang musyrikin tersesat, di mana orang-orang musyrikin diperangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab tersesatnya terhadap tauhid ini. Wastibahu dimaihim, dan dihalalkannya darah-darah mereka, wa amwalihim, dan harta mereka, wa ardihim, wa diyarihim, wa subyanisa'uhum wa dzurriyyatuhum. Dihalalkannya harta-harta mereka, bumi mereka, rumah-rumah mereka, dan ditahannya wanita-wanita mereka dan anak-anak mereka. Wa man akhalla bihadza tauhid, dan barang siapa yang mencederai tauhid ini, tauhid apa yang dimaksud adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Barang siapa yang mencederai tauhid ini, tauhid uluhiyah ini, fa huwa musyrikun kafir, maka dia seorang musyrik yang kafir. Wa in aqarra bi tauhidir rububiyah wal asma'i was sifat, meskipun dia mengikrarkan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Fa ibradullahi wahdahu bil ibadah, maka mengesakan Allah taala di dalam peribadatan, wa walinur rusul, merupakan agama para rasul, alladzina arsalahumullahu bihi ila ibadihi, yang Allah utus mereka kepada hamba-hambanya. Kama qala Syekh rahimallah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh rahimallah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallah. Wa huwa awwalur rusul Nuhun alaihi salam yaqulu kama hakallahu anhu. Inilah yang dikatakan rasul pertama Nuhun alaihi salam, di mana dia mengatakan sebagaimana Allah taala kisahkan tentangnya di dalam firman-Nya, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, dan sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya, inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian, alla ta'budu illallah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Surat Hud ayat 25 sampai 26. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Kepada kaum 'Ad, saudara mereka Hud berkata, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Sekali-sekali tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Tidak ada yang berhak diibadahi selainnya bagi kalian. Surat Hud ayat 50. Wa qala ta'ala, Allah berkata, wa ila samuda akhahum salihan, dan pada kaum Samud, saudara mereka salih, berkata, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Sekali-sekali tidak ada bagi kalian yang berhak diibadahi selainnya, selain Allah. Surat Hud ayat 61. Kemudian Allah berkata, wa ila madyana, wa ila madyana akhahum su'aiban, dan kepada penduduk Madyan, saudara mereka Su'aib, qal, berkata, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Sekali-sekali tidak ada yang berhak diibadahi untuk kalian selain Allah Ta'ala. Ini adalah penjelasan dari matan wa huwa dinur rusulil ladzi arsalallahu bihi ila ibadi. Maka surat inilah agama para rasul yang mana Allah mengutus mereka dengannya kepada para hamba-hambanya. Naam. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan kajian kita pada malam ini. InsyaAllah Ta'ala akan kita lanjutkan pada malam Selasa berikutnya, di mana kita akan menjelaskan tentang Nabi Nuh alaihissalam yang merupakan awal para rasul, merupakan rasul pertama, dan menjelaskan tentang awal mula terjadinya kesyirikan di zaman kaum Nabi Nuh dikarenakan mereka gulu terhadap orang-orang saleh. Naam. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.